بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Syarah Thalathatil Usul. Pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan dan mengamalkannya. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana, bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita dan yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dan kemarin telah disebutkan dalil darinya. Walam yatrukna hamalan. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Dibiarkan tanpa diperintah, tanpa dilarang. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Allah tidak membiarkan kita, tidak menelantarkan kita. Tetapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Maka siapa saja yang taat kepada Rasul tersebut, pasti dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan sebaliknya, siapa saja yang bermaksiat kepada Rasul tersebut, maka dia akan masuk neraka. Sedangkan dalil masalah ini adalah firman Allah dalam surat Al-Muzzammil ayat ke-15 sampai ke-16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Lalu Fir'aun bermaksiat durhaka kepada Rasul tersebut. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang keras, yang berat. Di dalam syarahnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang ucapan penulis bahwasanya Allah tidak menelantarkan kita, tidak membiarkan kita begitu saja, diciptakan kemudian dibiarkan, tidak seperti itu. Hadza huwal waqi' alladzi tadullu 'alaihi al-adillatu as-sam'iyyatu wal 'aqliyyah. Inilah memang kenyataannya, seperti ini kenyataannya yang telah ditunjukkan. Ini adalah kenyataan yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil sam'i, wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah, serta dalil akli berdasarkan akal yang sehat. Adapun dalil sam'iyah, maka diantaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illahu. Maka apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian main-main, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Al-Malikul Haqq, Maha Raja yang menguasai, memiliki alam semesta, Al-Haq lagi Maha Benar. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Dan dalil yang lainnya, firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka kalau dia dibiarkan begitu saja? Yani tidak diperintah, tidak dilarang. Alam yakun nutfatam mimmani yumna. Bukankah dulu dia berupa air mani yang tertumpah, terpancarkan. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian air mani tersebut berubah menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakan penciptaannya. Jadi manusia yang sempurna dengan panca inderanya. Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha. Lalu Allah menjadikan darinya, dari air mani tersebut, pasangan laki-laki dan wanita. Dari manusia Allah ciptakan pasangan, ada laki-laki, ada wanita. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang mampu melakukan hal itu, mampu untuk menghidupkan yang mati? Artinya Allah mampu menciptakan manusia dari air mani yang hina, kemudian berubah jadi segumpal darah, kemudian jadi mudghah, sekerat daging, kemudian jadi manusia yang sempurna. Maka Allah juga mampu untuk menghidupkan yang mati. Ini dalil wahyu dari Al-Quran. Wa ammal aqlu, adapun dalil secara akal, maka falianna wujuda hadhil bashariyah, bahwasanya keberadaan manusia ini, hidupnya manusia di dunia ini, adanya manusia di dunia ini untuk hidup kemudian bersenang-senang sebagaimana hewan ternak bersenang-senang, lalu setelah itu dia mati tanpa dibangkitkan dan tanpa hisab, tentu ini adalah perkara yang tidak layak berdasarkan hikmah Allah Azza wa Jal. Bal huwa abathun mahdun. Bahkan ini termasuk sesuatu yang benar-benar main-main. Kalau Allah menciptakan manusia hanya sekedar untuk bersenang-senang, makan, minum, melampiaskan syahwatnya sebagaimana hewan ternak atau binatang, kemudian mati, lalu tidak dibangkitkan, tidak dihisab, tidak dibalas amalannya, maka ini berarti main-main. Dan Maha Suci Allah dari yang demikian itu. Dan tidak mungkin Allah menciptakan makhluk ini dan mengutus kepadanya para rasul serta menghalalkan untuk kita darah-darah orang-orang yang menentang dan menyelisihi para rasul alaihi wassalatu wassalam, yakni ketika ada rasul atau para rasul mereka berdakwah, kemudian ada yang menyambut dakwah mereka para rasul tersebut, ada juga yang menolak. Maka rasul dengan kaum mukminin yang beriman kepada mereka memerangi orang-orang yang menolak dakwah para rasul tersebut dan menghalalkan darah mereka serta harta mereka. Tsumma takunu an-natijah la syai'a. Kemudian hasilnya enggak ada apa-apanya. Yani enggak ada perhitungan, enggak ada hisab. Padahal sudah dihalalkan darah mereka yang menentang. Ada jihad, ada perjuangan. Kemudian enggak ada balasan di akhirat. Misalkan seperti itu. Hadza mustahilun ala hikmatillahi azza wa jal. Tentunya ini mustahil, tidak mungkin berdasarkan hikmah Allah azza wa jal. Karena di antara nama Allah, di antara al-asma'ul husna adalah al-hakim, yang maha memiliki hikmah yang tinggi, yang besar, yang agung, yang mendalam. Hikmah pada apa? Pada ciptaannya, pada syariatnya. Pada perbuatan Allah pasti ada hikmah. Ada manfaat yang besar. Kalau Allah menciptakan manusia kemudian tidak menciptakan manusia dan mengutus para rasul, kemudian tidak dibalas, maka ini bertentangan dengan hikmah Allah azza wa jalla. Bal arsala ilaina rasula. Akan tetapi kata penulis, Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ay anna Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'syara hadhihi al-ummati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rasula yatlu alaina ayati rabbina ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. Maksudnya bahwasanya Allah Azza wa Jal telah mengutus kepada kita bangsa ini, umat ini, sekelompok umat ini, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengutus kepada kita seorang rasul, yang mana rasul ini tugasnya ada tiga. Yang pertama, membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb kita. Ini apa namanya? At-tabligh, menyampaikan, membacakan firman Allah. Ini tugas pertama rasul. Yang kedua, mensucikan kita. Artinya menerangkan atau membersihkan hati kita, dibersihkan dari noda-noda kesyirikan, khurafat, bid'ah, maksiat, dan juga dari penyakit-penyakit hati yang lain dengan diajarkannya adab, termasuk tauhid tentunya, adab kepada Allah, akhlak kepada Allah. Maksudnya adalah tauhid, dengan hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini tazkiyah, hanya bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, dan seterusnya. Dari seluruh jenis ibadah hanya diserahkan kepada Allah dan untuk Allah semata. Di samping juga menerangkan tentang adab-adab yang lain, adab kemasyarakatan, pergaulan, rumah tangga, adab belajar, dan yang lainnya. Ini tugas Rasul yang kedua, at-tazkiyah, membersihkan hati-hati kaum muslimin. Wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Dan tugas yang ketiga adalah mengajarkan kepada kita al-kitab wal hikmah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Diajarkan tentang ibadah, bersuci, taharah, salat, zakat, puasa dan yang lainnya dari al-ahkam asy-syar'iyyah, dari hukum-hukum syar'i. Ini tugas, tiga tugas Rasul, at-tabligh, at-tazkiyah dan at-ta'lim. Semuanya disampaikan, tidak dikurangi sedikit pun. Semuanya disampaikan dengan sempurna. Kama arsala ila man qablana, sebagaimana Allah telah mengutus Rasul kepada orang-orang sebelum kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada satu umat pun kecuali pasti ada seorang pemberi peringatan padanya. Jadi mesti ada seorang rasul. Pasti Allah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Wala budda ay yursilallahu ar-rusula ila al-khalqi litaquma alaihimul hujjatu waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardahu. Mesti Allah mengutus para rasul kepada makhluknya dengan tujuan yang pertama agar tegak hujjah atas mereka. Ini tujuan diutusnya para rasul sebagai iqamatul hujjah, penegakan hujjah. Bahwasanya Allah sudah mengutus rasul, sudah menegakkan hujjah agar tidak ada yang membantah, agar tidak ada yang protes atau mengatakan, wahai Allah, ya Allah, belum datang kepada kami seorang rasul atau yang memberi ilmu dan peringatan kepada kami. Maka Allah akan bantah, sudah Allah utus rasul kepada kalian, kepada mereka. Ini hikmah diutusnya para rasul sebagai iqamatul hujjah, penegakan hujjah atas makhluknya. Waliya'budullaha, dan tujuan yang kedua diutusnya para rasul adalah agar mereka, makhluk-makhluk tersebut, beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Yani para rasul itulah yang membimbing manusia agar beribadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini tujuan diutusnya para rasul, menerangkan bagaimana cara ibadah yang benar. Oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana perintah dan larangan rasul kita, bagaimana ajaran rasul kita, bagaimana syariat rasul kita. Kita harus pelajari Al-Qur'an dengan tafsir dari As-Sunnah. Pelajari sunnah-sunnah rasul kita, hadis-hadis rasul kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Adapun kaum musyrikin, mereka sama sebenarnya, mereka ingin beribadah kepada Allah, ingin mengagungkan Allah, ingin mensucikan Allah, tapi dengan cara yang sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan pendapat mereka. Jadi mereka membagi-bagi ada Tuhan besar, yakni Allah yang menciptakan alam semesta. Ada Tuhan-Tuhan kecil, yakni berhala-berhala yang mereka bikin. Nah, inilah Tuhan kecil, istilah mereka orang musyrikin, yang akan menyampaikan tujuan keinginan musyrikin atau mereka kepada Allah sebagai apa? Perantara. Ini tujuan kaum musyrikin berbuat seperti ini apa? Ya, ingin mengagungkan Allah, ingin memuliakan dan beribadah kepada Allah, tapi dengan cara mereka. Maka Allah bantah, Allah salahkan mereka, Allah tegur mereka. Bahkan Allah perintahkan para rasulnya dan kaum muslimin untuk memerangi mereka yang beribadah kepada Allah dengan cara seperti ini, dengan cara dicampuri dengan kesyirikan. Yang namanya syirik adalah beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ini syirik. Jadi bukan artinya syirik itu Allah ditinggalkan, murni nyembah ke patung, kepada malaikat, kepada pohon, Allahnya tidak disembah. Tidak. Kalau seperti ini ya jelas kekufuran yang sangat. Inilah orang-orang kafir. Mereka Hindu, Buddha kan menyembah selain Allah, tidak menyembah Allah. Jelas ini lebih besar lagi ya kekufurannya. Menyembah Allah dan menyembah selain Allah saja dikatakan syirik, dosa yang paling besar begitu. Inilah yang namanya kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara mereka. Maka ini salah. Demikian pula kita, kalau ingin ibadah kita, amalan kita benar, mendapatkan pahala dari Allah, harus sesuai dengan yang diinginkan, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dengan kata lain, sesuai ibadah kita harus sesuai dengan bimbingan Rasul, tata cara Rasul. Bagaimana Rasulullah mencontohkan ibadah kepada kita, itulah yang kita ikuti. Bukan dengan membuat sendiri atau berdasarkan akal, perasaan atau adat istiadat, tidak boleh. Tapi harus dengan bimbingan dari Rasul, yang mana Rasul ini telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً. An-Nisa 163 sampai 165. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Dari ayat ini para ulama berpendapat, mengambil faidah bahwasanya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan keturunannya, serta kepada Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan kepada Nabi Dawud kitab Zabur. kami telah mengutus para rasul yang telah kami ceritakan mereka itu kepadamu sebelumnya, dan para rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Dan Allah mengajak bicara atau berbicara kepada Musa secara langsung. Itulah para rasul yang diutus oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Ini tujuan diutus para rasul sebagai iqamatul hujjah, penegakan hujjah, agar manusia tidak punya alasan ketika mereka didakwahi oleh para rasul tidak menyambut, maka mereka di akhirat tidak bisa beralasan, saya belum dapat, belum sampai ilmu kepada saya, atau belum ada rasul yang datang kepada saya. Ini tidak diterima. Kenapa? Sudah diutus para rasul, sudah sampai ilmu Islam kepadanya. Kalau sudah sampai rasul kepada seseorang atau dakwah Islam kepadanya sampai melalui kaum muslimin pengikut rasul tersebut, maka ini sudah iqamatul hujjah, tegak hujjah. Adapun mereka mungkin yang tinggal di pelosok pedalaman yang jauh, belum sampai dakwah Islam kepada mereka, ya nanti di akhirat akan diuji begitu. Diutus rasul yang mengajak mereka atau menyuruh mereka agar masuk neraka. Kalau nurut, neraka akan dingin, selamat mereka. Kalau enggak nurut, masuk ke neraka, begitu. Jadi mesti ada rasul yang diutus. Kalau di dunia belum rasul sampai kepadanya, maka nanti di akhirat. Wala yumkinu an na'budallaha bima yardahu illa an tariqir rusul alaihimus salatu wassalam. Dan tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah ridai kecuali melalui jalan para rasul alaihimus salatu wassalam, melalui bimbingan para rasul. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang telah menjelaskan kepada kita apa-apa yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya, serta menjelaskan kepada kita tentang apa-apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Maka dengan hal itu termasuk hikmah Allah adalah Allah mengutus para rasul kepada makhluknya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dalilnya adalah firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzaw wabila. Telah kita sebutkan di awal. Jadi semua ibadah, amalan kita harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Baik dalam masalah akidah, keyakinan, harus sesuai dengan keyakinan Rasul kita. Jangan meyakini dengan keyakinan yang lain atau yang bertentangan dengan keyakinan Nabi kita. Misalkan seorang meyakini kalau ada burung yang pergi ke arah kiri, terbang ke arah kiri, oh berarti ini alamat kesialan. Ini bukan keyakinan Rasul kita. Justru Rasul kita melarang, jangan seperti ini. Ini namanya apa? At-tatayyur. Tiyarah. Rasa bernasib sial dengan pergerakan burung, atau lebih umum lagi dengan sesuatu yang diketahui hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, atau dengan sesuatu yang dilihat seperti pergerakan burung atau orang yang mengerikan wajahnya misalkan. Dia merasa, wah ini alamat jelek. Atau dengan sesuatu yang didengar. Dia mendengar suara yang aneh. Sehingga apa dia takut. Nggak jadi pergi. Nah ini tatoyuf. Tidak boleh. Merasa sial dengan hari Sabtu. Ya. Atau bulan Dzulqa'dah. Bulan Hafid. Atau bulan Safar, Safar. Itu bukan keyakinan Rasul. Tidak boleh. Jadi keyakinan kita harus dicek kembali. Jangan-jangan ada yang salah. Bagaimana caranya? Ya belajar. Tauhid, akidah. Begitu. Demikian pula. Terlalu bergantung. Atau bersandar dengan pendapatan yang rutin. Ini bisa mengurangi tawakal. Yani seseorang kalau dia kurang ilmunya, maka dia bisa minimalnya tawakalnya akan berkurang. Ketika apa? Ketika dia merasa sudah punya pendapatan rutin. Pokoknya dia kerja nggak kerja dapat gaji tiap bulan. Mau tidur, mau kerja, mau kemana, dia merasa apa? Tenang. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit dia bersandarnya kepada Allah berkurang. Kenapa? Nyantai saja. Saya pasti dapat gaji, pasti makan, gitu. Bukan tidak boleh, boleh. Selama kerjanya halal, pendapatan tetap boleh. Cuma jangan sampai menjadikan kita tawakalnya berkurang, gitu. Harus tetap kita yakini Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ini sekedar sebab. Kalau Allah menghendaki, bisa terputus pendapatan tetap kita. Tahu-tahu apalah ada kejadian, kita nggak dapat pendapatan atau gaji rutin. Tetap kita harus bersandar kepada Allah. Jangan terlalu bersandar kepada sebab. Kalau terlalu bersandar kepada sebab, akan terjatuh, bisa terjatuh kepada syirik asghar, syirik kecil. Dia berusaha memplanning, merencanakan. Dia mengatakan ini pasti berhasil karena sudah direncanakan dengan matang, dengan teori yang mutakhir, canggih. Pasti berhasil. Yakin sekali dia. Lupa kepada Allah, lupa berdoa, bertawakal kepada Allah. Nah ini hukumnya apa? Syirik asghar. Tapi kalau dia sampai meyakini inilah yang memberikan rezeki kepada saya, usaha inilah yang menjadi satu-satunya saya dapat rezeki, yakni dia meyakini itulah pemberi rezeki dia, ya syirik akbar jadinya. Begitu. Sebagaimana jimat, ya. Jimat berupa apa? Kalung. Apa lagi? Dia merasa kalau punya pakai kalung, wah akan selamat ini. Naik mobil tenang. Kenapa? Sudah pakai jimat, pakai kalung jimat atau apalagi lah di depan mobilnya tuh dikasih apa? Ranting pohon atau sendal bodol, sendal apa? Sendal yang sudah lama ya. Atau apalagi banyak lah. Perbuatan sebagian muslimin yang termasuk syirik asghar. Dia meyakini Allah yang menyelamatkan, tapi dengan sebab ini. Bawa sendal, bawa apa? Bawa kalung, jimat. Tapi kalau dia meyakini jimat inilah yang menyelamatkan saya selamat karena jimat ini. Dia bisa menyelamatkan saya, bisa menghindarkan saya dari berbagai kecelakaan. Nah, ini syirik. Nah ini keyakinan seperti ini harus dicek kembali dengan cara belajar bagaimana keyakinan yang benar yang telah diyakini oleh Rasul dan bagaimana keyakinan yang menyimpang yang harus kita jauhi. Demikian pula beribadah, sholatnya, berwudunya, Jangan apa kata kiai. Boleh kita nurut kiai, ustaz, kalau kiai ustaznya mengajarkan tata cara ibadah berdasarkan bimbingan Rasul. Hadis yang sahih, ya kita nurut. Kenapa ustaz ini kalau menyampaikan cara ibadah diterangkan dalilnya, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, sahih dan yang lainnya. Tapi kalau ustaz ini enggak jelas asal menerangkan, ketika ditanya apa dalilnya enggak tahu, atau dari sananya seperti ini cara duduknya, salatnya, zikirnya, bacaannya dari sananya seperti ini, enggak ada usaha untuk mengecek mana dalilnya, dikhawatirkan tidak akan diterima atau akan tercampur ibadahnya. Sebagian diterima, sebagian ditolak. Kalau tidak mengecek kembali ada tidak dalilnya. Demikian pula cara berdakwah. Kapan kita atau dari perkara apa kita mulai berdakwah? Telah dicontohkan oleh Nabi. Nabi berdakwah memulai dengan apa? Tauhid. 13 tahun di Mekah itu secara umum tauhid semuanya. Begitu. Di Madinah pun tauhid sampai beliau wafat pun tauhid. Cuma ketika di Madinah sudah mulai banyak Allah mensyariatkan sekian macam syariat. Apakah puasa, haji, begitu. Tapi tauhid tetap dinomor satukan. Awal, pertengahan, akhir Rasulullah mengutamakan tauhid. Dan pertama kali yang diserukan adalah tauhid. Ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal agar mendakwahi orang-orang Yaman, mereka itu ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, maka kata Nabi, pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah. Bukan akhlak dulu atau kekuasaan dulu, tidak. Nabi pernah ditawari, wahai Nabi, kalau engkau mau kami jadikan engkau penguasa tertinggi di sini. Nabi tidak menerima. Kenapa? Bukan itu tujuan diutusnya Nabi. Bukan untuk mencari dan mendapatkan kekuasaan, tidak. Tapi untuk menyampaikan tauhid dari yang paling dekat kepada istrinya, kepada sepupunya, terus teman-teman dekatnya, sampai akhirnya banyak yang ikut, punya kekuatan hijrah ke Madinah. Allah berikan hadiah, anugerah daulah Islamiyah di Madinah, bukan tanpa sebab, dengan sebab Rasul berdakwah kepada tauhid 13 tahun, bukan waktu yang sebentar. Terus di Mekah Nabi berdakwah kepada tauhid. Ketika hijrah baru diberikan hadiah oleh Allah kekuasaan. Nah, ini kalau kita ingin mendapatkan atau ya ingin munculnya negara Islam, ya seperti ini caranya, dakwah kepada tauhid. Nanti Allah berikan hadiah daulah Islamiyah, negara Islam, atau minimalnya musliminya orang-orang yang taat begitu, bertauhid, yang menghidupkan sunnah Nabi. Kalau kita mencontoh Rasul dalam berdakwah begitu. Dan juga masalah-masalah yang lainnya, kalau kita ingin diterima amalan kita harus berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.